Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji al-usul ila ilmu usul, al-usul ila ilmil usul karya al-syeikh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin sampaikan keterangan tambahan berkenaan dengan kaidah yang terakhir kita bahas, yaitu malayatimul ma'muru illa bihi. Segala sesuatu yang menjadi prasyarat terlaksananya satu hal yang diperintahkan. Maka contoh-contoh di antara contoh dalam masalah ini, menutup aurat ketika di depan, bukan ketika di hadapan. Menurut aurat bagi laki-laki ketika di hadapan wanita ajnabi satu hal yang wajib. Maka jika hal tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan membeli pakaian yang menutup aurat, maka kegiatan, maka aktivitas membeli pakaian penutup aurat hukumnya wajib. Contoh yang lain dari kaidahnya adalah sholat Jumat hukumnya wajib. Dan sholat Jumat di masjid atau sholat Jumat di tempat diselenggarakannya sholat Jumat ini tidak akan terlaksana kecuali kita berjalan ke tempat tersebut. Maka berjalan ke tempat tersebut hukumnya wajib. Contoh yang lain adalah mengusap kepala dengan air saat wudu, hukumnya wajib. Dan mengusap kepala tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan melewatkan tangan pada kepala. Maka melewatkan tangan pada kepala, hukumnya wajib. Demikian juga, dan itu ada di matan, ada di al-usul min ilmul usul, memakai parfum untuk sholat Jumat, yang parfum tersebut adalah untuk pakaian dan badan, adalah satu hal yang dianjurkan. Maka manakala hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan membeli parfum, maka hukum membeli parfum adalah satu hal yang dianjurkan. Contoh yang lain adalah bersiwak, satu hal yang hukumnya dianjurkan. Dan bersiwak itu tidak bisa dilakukan, maka manakala bersiwak tidak bisa dilakukan kecuali dengan beli kayu siwak, karena itu cara satu-satunya itu bisa bersiwak untuk person tertentu, karena dia tidak mungkin, karena tidak ada yang ngasih hadiah kayu siwak dan yang lain, maka membeli kayu siwak hukumnya dianjurkan. Ya, membaca doa istiftah dalam sholat hukumnya dianjurkan. Jika seorang itu tidak bisa membaca doa istiftah kecuali dengan belajar, ya, belajar dan menghafal doa istiftah, maka belajar dan berupaya menghafal doa istiftah hukumnya dianjurkan. Itu diantara contoh-contohnya, contoh-contoh kaidah ini. Ringkasnya, malayatimu al-ma'muru illa bihi fawa ma'murun bihi. Maka segala sesuatu menjadi prasyarat terlaksananya satu hal yang diperintahkan, maka prasyarat tersebut satu hal yang diperintahkan. Dan hal ini, kaidah ini adalah bagian dari kaidah yang lebih luas, kaidah induk, yang mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, sarana itu mendapatkan hukum sebagaimana hukum tujuan. Nah, wasail laha ahkamul maqasid, ini kita katakan adalah kaidah induk. Ya, lebih luas daripada kaidah mal yatimul ma'muru illa bifa wa ma'murun, karena kaidah ini mencakup wasail ma'murat dan wasail manhiyat. Sarana perkara-perkara yang diperintahkan dan sarana perkara-perkara yang dilarang. Dan dalam hal ini patut dibedakan antara mal yatimul wajibu illa bihi dengan mal yatimul wujubu illa bihi. Amma mal yatimul amru illa bihi, adapun perkara yang tidak ada perintah kecuali dengannya, tidaklah diperintahkan kecuali dengannya, falaisa ma'muran bihi, maka itu tidaklah diperintahkan. Baik hal tersebut dalam kemampuan mukallaf ataukah di luar kemampuan mukallaf. Maka perintah untuk salat duhur itu tidak ada kecuali setelah matahari bergeser ke barat. Dan menggeser matahari ke barat, ya, satu hal yang tidak diperintahkan dan itu di luar kemampuan manusia. Demikian juga perintah bayar zakat tidaklah ada kecuali jika harta itu telah sampai pada nisab, dan seorang mukallaf tidaklah diperintahkan untuk mengumpulkan harta supaya hartanya sampai nisab kemudian terkena kewajiban membayar zakat. Perintah untuk berpuasa tidaklah ada kecuali manakala fajar telah terbit dan kita tidak telah diperintahkan untuk menyegerakan dan berupaya agar fajar segera terbit, dan itu satu hal yang di luar kemampuan manusia. Ya, perintah dan kewajiban berhaji itu tidak ada kecuali seorang mukallaf itu punya kemampuan, kemampuan finansial, demikian juga kemampuan fisik, atau yang pokok adalah kemampuan finansial. Orang punya kemampuan finansial namun tidak punya kemampuan fisik, ya, maka dia punya kewajiban untuk membadalkan hajinya. Maka kewajiban haji itu tidak ada kecuali jika seorang punya kemampuan finansial, dan seorang mukallaf tidaklah wajib untuk mengumpulkan harta. Tidak ada kewajiban untuk menabung, menabung sehingga punya duit, sehingga dengan duit tersebut mampu untuk pergi haji. Itu satu hal yang menabungnya bukanlah satu kewajiban, karena dia adalah mal yatimul wujubu ila bihi, adalah sarana atau prasyarat adanya hukum wajib, bukan prasyarat pelaksanaan hukum wajib. Maka bedakan antara prasyarat adanya hukum wajib dan prasyarat terlaksananya hukum yang diwajibkan. Maka yang menjadi wajib, sarana-sarana yang wajib adalah yang merupakan prasyarat pelaksanaan sesuatu yang hukumnya wajib. Adapun prasyarat adanya hukum wajib, contohnya zakat, prasyarat zakat sampai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan nisab, untuk mengumpulkan harta supaya sampai nisab kemudian terkena kewajiban zakat. Namun jika seorang itu terkena kewajiban zakat dan dia tidak bisa mendistribusikan zakat yang menjadi kewajibannya kecuali dengan naik motor keliling ke tempat orang-orang miskin, maka naik motor keliling ke rumah orang-orang miskin, rumah demi rumah, hukumnya menjadi kewajiban bagi orang tersebut. Itu akan terlihat jelas bedanya dua hal ini. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab larangan. An-nahyu, ta'rifuhu, pengertian larangan. Larangan adalah ucapan yang mengandung talab, permintaan dan tuntutan, al-kaf, menahan diri dari berbuat. Al-wajil isti'la' dalam bentuk merasa lebih tinggi. Bisirratin makhsusatin, dengan kata-kata tertentu, yaitu fi'il mudhari' yang digandeng dengan la an-nahiyah. Semisal firman Allah Ta'ala, wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak mengimani akhirat. Maka sirah nahyi itu kita jumpai pada wala la tattabi'. Lanya di sini adalah la nahiyah, masuk pada tattabi' yang merupakan fi'il mudhari'. Lain halnya dengan la yu'minuna. Yu'minuna fi'il mudhari', namun lanya bukanlah nahiyah, la untuk melarang, namun la nafiyah. La nafi yang mengandung arti tidak, la yu'minuna tidak beriman, bukan jangan beriman. Nah, karena itu maka berkenaan dengan sirah nahyu, maka ya, kita wajib punya kemampuan untuk bisa membedakan mana la nahiyah dan mana la nafiyah. Kalau tidak mampu membedakan manakah la nahiyah dan manakah la nafiyah, ya maka nanti tidak bisa menentukan manakah ya, manakah larangan dan manakah yang bukan. Maka syarat untuk disebut nahyu adalah qaulun, ada ucapan. Maka tidaklah termasuk dalam an-nahyu al-isaratu isyarat. Maka isyarat tidaklah disebut nahyan meskipun menghasilkan makna nahi. Kemudian yang namanya nahyu itu talabul kaf, tuntutan untuk tidak berbuat. Maka tidak termasuk dalam an-nahyu al-amru, karena al-amru atau perintah itu adalah talabu fi'lin, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Dan ala wajil isti'la, dalam kondisi merasa lebih tinggi, maka tidak termasuk dalam an-nahyu al-iltimas, permintaan kepada orang yang sederajat atau doa permohonan kepada orang yang lebih tinggi. Dan hal-hal yang lain yang memang bisa disimpulkan dari larangan berdasarkan indikator, bukan berdasarkan hukum asalnya. Hukum asalnya menghasilkan larangan. La nahiyah plus fi'il mudhari artinya adalah an-nahyu. Nah, nanti ada kondisi-kondisi tertentu, ada indikator-indikator pembantu yang akan menyebabkan kita bisa mengetahui bahasanya makna yang diinginkan adalah bukan larangan. Kemudian dengan kata-kata tertentu, yaitu fi'il mudhari' dan seterusnya, maka tidak termasuk an-nahyu, karena syarat an-nahyu adalah di atas madalla ala talabil qaf. Kata-kata yang menunjukkan tuntutan untuk tidak berbuat, namun pakai sighatul amri, dan menggunakan perintah. Contohnya da' tinggalkan, utruk tinggalkan atau biarkan, kufa tahan diri, dan semacam itu. Maka kalimat-kalimat di atas meskipun mengandung konten talabul qaf, tuntutan untuk menahan diri dari perbuatan, akan tetapi karena menggunakan kalimat perintah, maka itu statusnya amar dan bukan nahi. Maka dan terkadang yustafa itu bisa disimpulkan tuntutan untuk menahan diri dari satu perbuatan, namun tidak dengan menggunakan sighatun nahyi. Semacam satu perbuatan itu yusab dilabeli dengan label haram atau label hadar atau kubah, suatu hal yang jelek, atau pelakunya dicela, atau dikaitkan atau berdampak karena melakukannya berdampak iqabun, hukuman dan semacam itu. Di catatan kaki disampaikan penulis rahimahullah ta'ala mengomentari kalimat ini dengan mengatakan, contoh hal yang dilabeli, satu perbuatan yang dilabeli dengan hukum haram, contohnya adalah firman Allah ta'ala, wa ahalallahul bay'a wa harramar riba, dan Allah, dia Allah mengharamkan ar-riba, maka ada label haram untuk riba. Contoh ya, wa mithalu wasfihi bil kubahi, contoh dilabeli dengan keburukan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, thamanul qalbi khabithun, hasil penjualan anjing itu satu hal yang jelek, satu hal yang menjijikkan. Maka dari sini disimpulkan terlarangnya dan haramnya memperjualbelikan anjing. Wa misla dhammi fa'ilihi, dan di antara contoh celaan kepada pelaku satu perbuatan. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada beberapa person tertentu, bisa, Nabi katakan, betapa jelek apa yang kau lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang khatib, seorang penceramah yang mengatakan, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, yang dia maksudkan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tersesat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari penceramah ini dengan mengatakan, bi'sa khatibul qaumi anta, anda adalah sejelek-jelek penceramah kaummu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan penggabungan Allah dan Rasulnya dengan menggunakan dhamir huma dalam apa yang dia katakan. Maka Nabi katakan, betapa jelek apa yang sejelek-jelek penceramah dari kabilahmu adalah anda. Maka ini menunjukkan terlarangnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun berkenaan dengan kontennya, maka kita jumpai dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya menyingkat Allah dan Rasulnya dengan kata-kata keduanya. Itu terdapat dalil yang lain yang menunjukkan kalau itu boleh. Kemudian nanti ada upaya-upaya dari para ulama untuk mengkompromikan dua jenis hadis ini. Namun yang jelas yang mau jadi diambil pelajaran adalah sesuatu itu bisa kita simpulkan sebagai satu hal yang terlarang karena Nabi mengatakan bisa. Dan contoh yang satu perbuatan yang dikaitkan dengan hukuman adalah firman Allah ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanyalah dia memakan dan memasukkan dalam perutnya api, dan dia pun akan memasuki sa'iran, api yang menyala-nyala. Nah, kemudian matak tadihi siratun nahyi, konsekuensi dari siratun nahyi. Siratun nahyi indal itlaq, maka larangan indal itlaq dalam kondisi mutlak, artinya tanpa ada indikator khusus, manakala tidak ada indikator khusus, yang menunjukkan makruh atau yang lain, maka larangan murni larangan taqtadi tahrima al-manhi anhu, menyebabkan haramnya sesuatu yang dilarang, wa fasadahu dan batalnya. Di antara dalil yang menunjukkan kalau siratun nahyi itu menghasilkan hukum haram, firman Allah Ta'ala, apa yang diberikan oleh Ar-Rasul, fakhuduhu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Ar-Rasul, fantahu maka berhentilah. Fal-amru bil-intiha, maka adanya perintah untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul, yak tadi menunjukkan wajibnya berhenti. Dan konsekuensi dari wajibnya berhenti adalah tahrimul fi'li, haramnya perbuatan tersebut. Dan di antara dalil bahasanya siratun nahi itu menyebabkan batal, batalnya perbuatan yang mengandung hal yang terlarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa ali amruna fawa raddun. Siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan, maka amal tersebut amal yang tertolak. Raddun ay mardudun, tertolak. Dan semua hal yang terlarang adalah sesuatu yang tidak Nabi ajarkan, sehingga berarti tertolak. Hada demikian. Wa qaidatul madhab, dan kaidah madhab Hanabilah dalam masalah hal yang terlarang, apakah itu batal ataukah sahihan ataukah sah namun dosa, ada rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika sasaran larangan itu berkaitan dengan zat perkara yang terlarang atau syaratnya, maka perbuatan tersebut batal. Namun jika sasaran larangan itu berkaitan dengan amrin kharijin, faktor eksternal, tidak berkaitan dengan zat perbuatan yang terlarang, tidak pula syaratnya, falyakunu batilan, maka tidak batal, namun sah, namun berdosa. Ya, maka di sini ada zat al-manhi anhu, zat perkara yang terlarang. Misalnya larangan tersebut berkenaan dengan salat, maka salatnya yang terlarang. Dan termasuk zat al-manhi anhu adalah rukun. Maka misalnya ini berkenaan dengan salat. Ada sholat yang terlarang, terlarang sholat sunnah mutlak saat matahari terbit. Maka sholatnya terlarang. Sahkah sholat tersebut? Tidak sah. Atau manakala larangan itu tertuju pada rukun sholat, maka rukun sholat itu termasuk dalam zat sholat. Maka jika larangannya berkenaan dengan masalah rukun sholat, larangannya berkenaan dengan rukun sholat, maka ini menghasilkan hukum batal. Kemudian di sini ditambahkan aw syartihi ila dzatil manhi anhu aw syartihi, karena yang namanya syarat itu di luar zat. Syarat sholat itu kegiatan di luar sholat. Maka kalau cuma zatil manhi anhu, maka syarat-syarat itu tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu ada penegasan secara khusus. Nah, maka rincian dalam mazhab Hanabilah, kalau larangan itu tertuju pada misalnya sholatnya atau rukunnya sholat, maka sholat tersebut batal. Atau berkenaan dengan syarat sah sholat, maka ada larangan berkenaan dengan syarat sah sholat, maka sholatnya batal. Namun jika sasaran larangan itu berada di luar hal tersebut, berada di luar hal tersebut, tidak berhubungan dengan kegiatan sholat itu sendiri, bukan berhubungan dengan rukunnya, bukan berhubungan dengan syaratnya, maka ini terlarang. Namun tetap sah. Sah namun dosa, atau sah namun makruh. Kita lihat contoh yang disampaikan oleh penulis. Contoh larangan yang tertuju pada zat, perkara yang dilarang berkenaan dengan ibadah. Larangan puasa pada saat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka yang dilarang adalah puasanya itu sendiri. Contoh yang lain tadi saya sampaikan, sholat pada sunnah mutlak pada saat matahari terbit, maka yang terlarang sholatnya. Sholatnya itu sendiri yang terlarang. Maka jika ada orang yang nekat, maka sholatnya batal. Demikian juga jika ada yang nekat puasa saat Id, maka puasanya batal. Wanita haid dilarang untuk sholat. Wanita dalam kondisi haid dilarang untuk sholat, dilarang untuk berpuasa. Maka yang dilarang adalah ibadahnya itu sendiri. Yang dilarang adalah sholatnya itu sendiri atau puasanya itu sendiri. Maka sholatnya wanita haid itu tidak sah. Puasanya wanita haid itu tidak sah. Kemudian contoh yang kedua, namun contoh yang kedua ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Contoh larangan yang berkenaan dengan zat, satu hal berkenaan dengan masalah muamalah. Larangan jual beli setelah adzan Jumat yang kedua, yaitu setelah khatib di atas mimbar, untuk orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Maka firman Allah, wadharul baik, tinggalkanlah jual beli. Ini ada sudut pandang yang menganggap bahasanya yang terlarang adalah jual belinya itu sendiri. Ya, wadharul baik, tinggalkanlah jual beli. Maka kemudian dinilai bahasanya yang terlarang adalah jual beli itu sendiri. Sehingga karena jual belinya itu sendiri yang dilarang, maka jika dilakukan maka menyebabkan jual beli itu tidak sah. Namun jika kemudian kita perhatikan tadi, dhar, utruk, itu masuknya bab amar, bukan masuk dalam bab an-nahyu. Tadi ketika penjelasan definisi bisikatin maksusit maksusatin wahiyya al-mudari' dan seterusnya, maka jelas dicontohkan bahasanya da, utruk, kuf dan semacam itu. Contoh semacam itu adalah dhar, wa dharul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka wadharul baik meskipun mengandung talabil qaf, tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan, akan tapi karena dengan menggunakan amr, fatakunu amran lan nahyan, maka itu harusnya maksudnya di bab amr dan bukan bab larangan. Namun di sini penulis menyampaikan bahasanya itu adalah jual beli yang haram dan tidak sah manakala dilakukan oleh orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, yaitu laki-laki yang baligh. Sehingga jika jual beli tersebut, jual beli setelah adzan itu dilakukan oleh perempuan dan perempuan, maka tidak termasuk dalam larangan. Namun ada sudut pandang yang lain berkenaan dengan masalah jual beli setelah adzan. Maka yang dinilai adalah waktu pelaksanaan jual beli. Yang terlarang adalah waktu pelaksanaan jual beli, dan waktu itu berkenaan adalah sesuatu yang di luar aktivitas jual beli itu sendiri, sehingga ini haram, sah namun berdosa. Kemudian contoh larangan yang tertuju pada syarat ibadah adalah larangan laki-laki memakai pakaian sutra. Maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Maka jika seorang menutup auratnya namun dengan kain yang terlarang, lam tasihha as-shalatu, maka sholat tidak sah, karena larangan di sini berkaitan dengan syaratnya. Contoh kemudian larangan yang tertuju pada syarat namun berkenaan dengan muamalah adalah larangan memperjualbelikan janin. Fal ilmu bil mabi, maka diketahuinya objek jual beli adalah syarat sahnya jual beli. Maka jika seorang itu menjual janin, maka transaksi jual belinya tidak sah, karena larangan di sini tertuju dan berkenaan dengan syarat jual beli. Dan contoh larangan yang berkaitan dengan faktor eksternal di luar ibadah, contohnya larangan laki-laki memakai sorban sutra. Maka seandainya ada orang yang salat dalam keadaan memakai sorban sutra, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal, karena larangan tidaklah tertuju pada zat salat, tidak pula pada syarat salat. Dan contoh yang berkaitan dengan perkara di luar muamalah, perkara di luar zat yang terlarang berkaitan dengan muamalah, larangan menipu. Falau ba'a syai'an, maka seandainya seorang itu menjual sesuatu dan dia menipu, dan dia menipu pembelinya, dia katakan ini ori padahal ternyata tidak ori, maka transaksi jual beli tidak sah. Maka transaksi jual beli tidaklah batal, karena larangan tidak tertuju pada zat transaksi jual beli yang itu hakikatnya adalah kesepakatan, tidak pula larangannya berkenaan dengan syarat jual beli. Kemudian waqatnya hujan nahyu dan larangan itu bisa kemudian keluar dari menghasilkan hukum haram kepada makna-makna yang lain, karena ada satu dalil yang mengharuskan demikian. Maka hukum asal larangan menghasilkan hukum haram, namun ini hukum asalnya, dan ada kondisi-kondisi yang keluar dari hukum asal. Contohnya kemudian ternyata menghasilkan hukum makruh. Wa matsalu, dan mereka para ulama memberikan contoh untuk hal tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah satu kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat dia kencing. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sehingga larangan di sini menghasilkan hukum makruh. Pertimbangannya karena zakar atau kemaluan itu adalah bagian dari badan seseorang. Ya, sebagaimana telinga bagian dari badannya, ya, dan yang lainnya. Dan hikmah dari larangan di sini adalah membersihkan tangan kanan dari hal yang kotor-kotor dan jelek-jelek. Oleh karena itu maka hukumnya makruh. Dan al-irsyad, al-irsyad itu artinya menyarankan untuk melakukan hal yang lebih baik. Dan ini semakna al-irsyad, itu semakna dengan makruh. Semisal sabda Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal, janganlah engkau tinggalkan untuk berkata pada setiap dubur sholat, yaitu sholat fardu, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang berkualitas untukmu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Nasa'i dalam Mujtaba, wa shahahahu An-Nawawi, dinilai oleh An-Nawawi, wa jazama bi tsubutihi Al-Hafidz, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan bahasa ini adalah hadis yang sabit, hadis yang valid. Ya, dan kata-kata sabit itu menunjukkan ya kalau tidak sahih hasan. Ya, keterangan untuk apa yang tadi kita baca, maka saya ingin tambahkan keterangan dari Sarah Al-Usul min Ilmu Usul yang berjudul Takribul Husul ala Lataifil Usul min Ilmil Usul, tentang masalah manakala larangan itu tertuju pada zat dan tertuju pada dan yang lainnya. Maka perbedaan antara larangan yang tertuju pada zat yang terlarang atau syarat dan yang tertuju di luar hal tersebut. Yang dimaksud dengan larangan itu tertuju kepada zat itu adalah larangan tertuju pada al-arkan, larangan yang tertuju pada rukun, semua rukun atau sebagiannya. Karena rukun ibadah atau rukun sesuatu adalah bagian juzul manhiyah, adalah bagian dari penyusun hakikat sesuatu. Semisal jual beli memiliki 4 rukun, penjual, pembeli, uang dan barang yang diperjualbelikan. Maka jika ada seorang anak kecil menjual barang kepada orang gila, yaitu khamar dibarter dengan daging babi, lam yasihha al-bai', maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena larangan tertuju pada semua rukunnya. Semua rukunnya. Penjualnya terlarang untuk menjual, yaitu anak kecil. Pembelinya terlarang untuk membeli karena gila. Kemudian objek transaksi baik yang berstatus sebagai alat tukar ataupun sesuatu yang diharapkan terlarang semua, karena khamar sama daging babi. Namun itu contoh semua larangan tertuju pada semua rukun. Dan jika ada seorang perempuan dewasa menjual kain, dia jual kepada seorang laki-laki yang dewasa dan dengan alat penukar, alat musik, maka di sini jual belinya tidak sah karena larangan tertuju pada salah satu. Salah satu rukun dalam hal ini yaitu alat tukarnya, yaitu alat musik. Kemudian larangan yang tertuju pada syarat, maka syarat itu adalah satu hal yang menjadi prasyarat adanya sesuatu yang lain, namun dia bukan unsur pembentuknya. Semisal larangan yang tertuju pada toharah, menutup aurat dan menghadap kiblat kalau berkenaan dengan sholat. Adapun larangan yang tertuju pada faktor eksternal, artinya rukunnya ada dan syaratnya bebas dari terlarang, bebas dari larangan. Namun larangan tertuju pada faktor yang lain. Semisal Nabi melarang jual beli najis, ya, adanya orang yang pura-pura menawar padahal dia tidak bermaksud membeli, namun untuk kemudian menjerumuskan pembeli atau penawar, akhirnya penawarnya terjerumus karena adanya orang yang melakukan najis, akhirnya dia beli dengan harga yang mahal. karena pengaruh najis. Ada dua orang yang tawar-menawar, datang orang ketiga ikut nimbrung pura-pura nawar, padahal dia tidak ingin membeli. Cuma supaya pembeli tadi, pembeli atau calon pembeli itu membelinya dengan harga yang mahal. Akhirnya terjadilah jual beli. Nah, najis ini bukanlah bagian dari rukun jual beli, bukan pula syaratnya. Maka jual belinya sah namun haram. Kemudian berdampak pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi ataukah tidak. Namun berkenaan dengan kaidah ini, terkadang dijumpai sudut pandang yang berbeda di antara para ulama mengenai larangan tersebut. Apakah ini tertuju pada zat, ataukah tertuju pada syarat, ataukah tertuju pada faktor eksternal, sehingga nanti akan timbul perselisihan sah dan tidaknya. Maka tadi contohnya jual beli setelah adzan, maka ada yang memandang ini yang dilarang jual belinya. Banyak memandang dah itu yang dilarang waktu jual belinya. Itu waktu jual beli yang terlarang, bukan kesepakatan jual beli yang terlarang, namun waktu jual beli yang terlarang. Sehingga kalau memandang bahasanya ini yang terlarang adalah waktu transaksi jual beli, bukan transaksi jual belinya, maka ini berarti larangan berkenaan dengan amrun kharijun, dengan sesuatu yang tidak di luar transaksi jual beli, sehingga itu sah namun berdosa. Kemudian larangan itu boleh jadi tertuju pada ibadah, boleh terjadi tertuju pada muamalah. Kemudian bisa tertuju kepada zat, kepada syarat, atau kepada faktor eksternal. Maka jika ini ada dua, kemudian masing-masing dua itu ada tiga. Ibadah itu ada tiga, kemudian muamalahnya ada tiga. Maka berarti ada enam contoh. Ada enam contoh kasus berdasarkan hal ini. Maka di sini ada uraian satu persatu atau kemudian contoh satu persatunya. Yang pertama adalah tertuju pada zat dan itu berkenaan dengan ibadah. Ini tadi telah dicontohkan juga di matan, itu larangan puasa pada saat Id. Makanya adalah larangan berkenaan dengan rukun hal yang terlarang, yaitu al-imsak. Rukun puasa al-imsak, menahan diri. Nah, menahan dirinya itu yang terlarang. Demikian juga larangan untuk sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang. Demikian juga sholat dan puasa saat haid, sama persis dengan yang tadi kita contohkan. Kemudian berkenaan dengan zat yang terlarang namun dalam masalah muamalah. Ini tadi dicontohkan di matan dengan jual beli setelah adzan untuk orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat. Contoh yang lain adalah jual beli, larangan jual beli khamar, jual beli babi, dan jual beli alat musik. Maka yang dilarang adalah transaksinya. Kemudian yang ketiga adalah larangan yang tertuju pada syarat, dan ini berkenaan dengan masalah ibadah. Maka contohnya tadi adalah laki-laki memakai pakaian penutup aurat, namun itu kain sutra. Maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Jika dia tutup dengan pakaian yang terlarang, maka sholatnya tidak sah, karena larangan tertuju kepada syarat. Hadha huwal madhab, ini madhab Hanabilah. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis, Syaikh Ibnu Utsaimin pribadi, di tempat yang lain, yaitu di Syarhul Mumti', pendapat pribadi Syaikh Ibnu Utsaimin adalah sholat itu tetap sah di pakaian yang haram, semacam pakaian sutra, dengan alasan bahasanya sasaran larangan itu berbeda dengan perkara sholat. Artinya haramnya memakai pakaian yang haram, yaitu pakaian sutra untuk laki-laki, bukan karena sholatnya, namun itu adalah larangan mutlak, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sehingga menurut pendapat yang dirojekan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumtah, maka kasus pakai sarung atau pakai celana sutra itu nanti masuknya dalam kasus, contoh kasus yang kelima, yaitu sesuatu yang di luar, sesuatu yang di luar. Nah, maka kita lihat di sini terdapat sudut pandang yang berbeda. Ini dimasukkan sebagai larangan pada syarat, tertuju syarat, ataukah tertuju pada faktor eksternal. Pakai sarung, namun sarungnya sarung sutra dan itu laki-laki. Mazhab Hanabilah menilai ini, mazhab resmi Hanabilah ini tertuju pada syarat. Namun ada sudut pandang yang lain, nah ini bukan syarat, namun ini faktor eksternal di luar sholat. Contoh yang lain yang terkenal dalam masalah ini adalah sholat di tanah rampasan. Ini tanah itu bukan milik orang lain, namun dikangkangi, dikuasai. Karena mentang-mentang itu terbuka, terlantar, lalu ada orang yang nempati, disuruh pergi tidak mau. Disuruh pergi tidak mau, ini tanah rampasan. Maka sahkah sholat di tanah rampasan? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah. Dan yang mengatakan tidak sah ini ada dua alasan kenapa dikatakan tidak sah. Ada dua sudut pandang untuk mengatakan tidak sah. Sudut pandang yang pertama mengatakan tempat sholat itu syarat, bagian dari syarat sah sholat. Maka tempat itu adalah syarat dalam sholat. Dan kemudian ada yang menilai bahasanya gerakan orang yang sholat, gerak dan diamnya di tanah rampasan, maka itu adalah semata, itu adalah zat muharram. Zat muharram. Maka pendapat yang mengatakan sholat di tanah rampasan itu tidak sah, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama mengatakan ini berkenaan dengan syarat. Syarat sah sholat adalah adanya tempat. Maka ini syarat adanya. Dan tempat itu sesuatu di luar, sesuatu di luar gerakan sholat. Namun dia satu hal yang harus ada. Oleh karena itu orang yang sholat di awang-awang, maka dia enggak sah sholatnya. Padahal dia telah melakukan gerakan sholat sebagaimana mestinya. Mungkin orang bisa digantung di awang-awang kemudian dia bisa sholat. Sahkah sholatnya? Enggak sah. Enggak tahu bahasa Indonesianya, makanya itu di awang-awang bahasa Jawanya. Maka itu enggak sah. Padahal dia melakukan gerakan-gerakan sholat sebagaimana mestinya, dari takbiratul ihram sampai salam. Maka berarti tempat sholat itu syarat. Namun ada sudut pandang yang lain, itu bukan syarat. Semata-mata geraknya, rukuknya, sujudnya, itu terlarang. Maka larangannya tertuju pada zat. Maka larangannya tertuju pada zat sholat. Takbiratul ihram di situ terlarang, rukuk di situ terlarang. Maka berarti larangannya tertuju pada zat sholatnya. Ini ada yang mengambil dari jurusan sana dan ada yang menetapkan hukum haram dan tidak sah dari jurusan ini. Pendapat yang lain mengatakan sholat di tanah rampasan itu sah namun dosa, karena larangan merampas tidak khusus untuk sholat. Namun itu larangan yang bersifat umum. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Sehingga kalau pakai sudut pandang ini, maka ini masuknya nanti larangan tertuju di amrun kharijin. Amrun kharijin, sesuatu hal yang di luar ya, dan tidak berkaitan dengannya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.